Indah terasa saat bersamamu, senyummu selalu sinari hariku. Kan ku berikan, kan ku bisikan, kau belahan jiwaku. Kan ku berikan, telah ku buktikan arti hadirmu. Ingin takkan ku hilangkan semua rasa padamu, takkan ku biarkan kau pergi dariku. Kan ku